بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang ustaz di kabupaten 50 kota. Di bulan Ramadan, dia ceramah mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini isi ceramahnya. Namanya ustaz tiap malam ganti-ganti masjid, judul ceramahnya itu-itu aja. Iyalah, ya kan? Masjidnya beda-beda. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Masjid sana, jangan putus asa dari rahmat Allah. Masjid sana, jangan putus asa dari rahmat Allah. Habis Ramadan, Pak, 2 minggu setelah Idul Fitri, orang melihat dia sering termenung sendiri. Sering menyendiri, melamun sendiri. Setelah itu, dia tidak nampak sama sekali. Tapi tiap orang lewat depan rumahnya, mulai tercium bau. Bau. Makin hari makin busuk bau tersebut. Pada akhirnya, ustaz itu gak nampak lagi sama orang. Ya, tapi bau di rumahnya sangat sangat menyengat. Akhirnya dibuka pintu dengan paksa, ditemukan ustadz itu di dalam kamarnya sudah gantung diri. Itu pilihannya enggak? Pasti pilihannya enggak? Pasti pilihannya. Ini yang saya maksud tadi, seseorang mati dengan cara apa, maka itu akan dihisab oleh Allah. Tapi bila ia mati tidak dengan keinginannya, umpamanya, saya sudah berobat kemana-mana supaya penyakit perut saya sembuh. Ternyata saya tidak sembuh-sembuh. Hah? Padahal berbagai macam usaha dan ikhtiar yang halal, yang baik sudah saya lakukan. Saya enggak sembuh-sembuh. Meninggal. Saya meninggal ini dengan keinginan saya atau tidak? Tidak. Lalu orang yang meninggal macam ini, kata Rasulullah apa? Siapa yang meninggal karena sakit perut, syahid. Betul enggak? Man mata min batnin fahuwa syahid. Siapa yang mati karena sakit perut yang enggak sembuh-sembuh, dia sudah berobat dengan cara-cara apapun, enggak sembuh-sembuh, maka dia syahid. Siapa yang mati karena penyakit di kepalanya, dia sudah coba berobat dengan cara-cara yang baik, kemana-mana, enggak sembuh-sembuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia karena tenggelam, emangnya tenggelam keinginan dia? Kan enggak kan? Senang-senang tidur, datang tsunami, tenggelam. Iya kan? Syahid. Siapa yang tenggelam min hadam, siapa yang meninggal karena benturan, karena himpitan, min gharaqin, karena dia adalah syahid. Kita di atas pesawat nih, ya. Kita datang pesawat, mau pergi haji, mau pergi umroh, atau mau pergi ke Jakarta, mau silaturahmi ke anak-anak keluarga di Padang, di kampung. Pesawatnya hancur di atas. Pesawatnya nabrak bukit, nabrak gunung. Orang yang meninggal di sana, yang muslimnya, syahid. Syahid. Karena bukan keinginan dia. Beda kalau keinginannya. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengakhiri hidupnya. Rasulullah SAW melihat dengan para sahabat ada onggokan mayat. Kemudian sahabat menarik seorang daripada kalangan mereka. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka. Apa kata para sahabat? Alangkah indah kematiannya, alangkah indah syahidnya. Kata Rasul, tidak, dia ahli neraka. Ya Rasulullah, seluruh tubuhnya sudah hancur seperti ini di medan, di perang, medan perang. Engkau katakan dia masuk neraka? Iya, kata Rasul. Dia tidak mampu menahan sakit yang dideritanya, maka dihunjamkannya belati ke tubuhnya, dan dia telah mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam keputusan, maka dia bunuh diri, dia di neraka, kata Rasul. Coba lihat, padahal kalau dia sabar, Pak, dia tetap mati pada jadwalnya. Sabar ini yang kurang. Karena kita kurang sabar, akhirnya kita sering mendahului Allah Subhanahu wa taala.